Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir yang kita baca adalah bab takhfifus salati ma'a itmamiha. Meringankan salat disertai dengan menyempurnakannya. Dan telah kita baca hadis ayahnya Abu Malik Al-Asy'i, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhaffin nasi salatan fi tamamin. Setelah ini al-muallif rahimahullah akan membawakan beberapa hadis praktek langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjabaran hadis tadi. Bagaimana bentuk takhfifus shalah fi tamam? Meringankan salat tapi sempurna. Dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan kita baca semua sampai akhir bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-jami' al-sahih mimma laysa fi al-sahihain kitabu al-salah babu takhfifu al-salah ma'a itmamiha. Qala ibn Abi Asim rahimahullah fi al-ahadi wal-mathani qala haddathani Amr ibn Ali al-Fallas qala حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة أن عدي بن حاتم أتى مجلسهم بحسن عدي بن حاتم رضي الله عنه mendatangi majlis mereka فحضرت الصلاة. Lalu datang waktu salat. Fataqaddama rajulun. Lalu maju seseorang laki-laki sebagai imam salat. Fasalla bihim. Dia pun salat mengimami mereka semua yang hadir. Fa atal ruku'a wa sujud. Ternyata imam ini memanjangkan rukuknya dan sujudnya. Falamma shalla, ketika dia selesai salat, jalasa Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim semoga Allah meridainya masih majlis, masih duduk. Hatta shalla bin al-Asra. Hingga beliau salat mengimami kami salat asar. Tsumma taqaddam. Beliau maju. Sebagai imam. Fa atamma bihim ruku'a was-sujud. Dengan bahasa fa atamma, bukan fa atala. Fa atamma bihim ruku'a was-sujud. Beliau menyempurnakan bersama dengan para makmum rukuk dan sujudnya. Kalau di awal bahasanya apa? Fa'atola. Memanjangkan. Ini gambaran panjangnya dibikin panjangkan gitu ya. Rukuk sama sujudnya. Yang ini menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Beda praktek. Artinya rukuknya, sujudnya pas. Rukun tercapai, sempurna. Tapi enggak panjang banget. Wa aujaza fi salatih. Dan beliau memperingkas salatnya. Faqala, lalu beliau berkata, man ammana minkum. Barang siapa di antara kalian yang mengimami kami. Fal yusalli bina hakadha. Maka hendaklah salat mengimami kami dengan cara seperti ini. Sempurna tapi wajiz, ringkas. Fa inna minhum ad-dha'ifa. Sebab Di antara mereka para makmum yang hadir ada yang dhaif, lemah. Wal kabira, ada yang sudah renta tua. Wadhal hajah, dan yang punya hajat, punya kepentingan. Hakadha kunna nusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami dahulu salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. Ini disebut dengan marfu' hukman. Ucapan sahabi kunna naf'alu kadza fi ahdi nabi adalah marfu' hukman. Tayyib, hadis ini khana fi na'zakumullah. Pembahasan intinya adalah menjabarkan hadis pertama di atas. Takhfifus shalah ma'al itsmam. Di sini rukuk sujudnya sempurna, artinya tumaknina. Rukuk sempurna rukuknya sampai betul-betul semua anggota tubuhnya rukuknya dapat makamnya masing-masing dengan tenang. Sujud juga begitu. Tapi tidak panjang sekali. Itu namanya tamamun ma'at takhfif atau takhfif ma'at tamam. Dan itulah salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Maka itu yang dicontoh oleh para imam. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang saya kita ambil ialah hadirnya seorang alim di majlis kaum muslimin. Ini terkait dengan sang alimnya menunjukkan ketawadhu'an. Tawadhu', duduk bersama dengan yang lain. Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya, seorang sahabiyun jalil, datang ke majlisnya para tabi'in. Ini termasuk tawadhu'nya sahabah, tawadhu'nya seorang alim. Tidak gengsi duduk bersama dengan yang lain. Dan yang kedua, majlisnya untuk memberi kemanfaatan. Nah, namanya jalsatul manfaah. Jalsa untuk sebuah kemanfaatan, bukan perkara yang sia-sia. Di sini, beliau mengajarkan kepada mereka bagaimana kaifiyah salatnya Rasulullah SAW. Sekaligus memberikan faedah kepada para hadirin. Seperti ini, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan salat bersama dengan kami. Maka siapa di antara kamu yang menjadi imam, hendaknya demikian cara salatnya. Majlis untuk ifadah wastifadah. Majlis untuk ifadah, memberi faedah. Wastifadah, dapat faedah. Demikian majlisnya para salaf. Maka hendaknya seperti itu, barakallahu fikum, majlis kita, barakallahu fikum. Nah, hadza wadih. Faedah yang lain yang terkait dengan salat berjamaah adalah, seorang imam memperhatikan yang paling lemah dari kalangan para makmumnya. Perhatikan para dhaif, para kabir, para dzulhajah. Yang lemah-lemah, yang tua-tua, yang punya hajat, diperhatikan. Ketika itu sebagai imam di sebuah masjid, di sebuah musholla, ini makmumnya tua-tua semua. Perhatikan kondisi mereka. Meskipun ada yang muda, patokan antum yang tua-tua. Atau antum jadi imam di sebuah masjid atau musholla, ini tempatnya para pegawai semua, para karyawan semua. Yang punya sekian banyak kesibukan dan hajat. Maka sesuaikan dengan keadaan mereka. Ini yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Namanya hikmatun fil imamah. Sikap hikmah dalam mengimami. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala Imam An-Nasa'i rahimahullah. Akhbarana Harun ibn Abdillah. Qala haddathana ibn Abi Fudaik. Muhammad bin Ismail. Kama sayati. عن الضحاك بن عثمان عن بكر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai berkata, "Ma shallaitu, aku tidak pernah salat wara'a ahadin, di belakang seseorang pun, asbaha salatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mirip salatnya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, min fulan, dibandingkan dengan si fulan." Qala Sulaiman, berkata Sulaiman bin Yasar, menjelaskan soalnya si fulan tadi, "Kana yutilu raka'atain al-ulayaini min al-zuhur," memanjangkan dua rakaat pertama zuhur. Ya, dua rakaat pertama zuhur panjang. "Wa yukhaffifu al-ukhrayain," meringankan dua rakaat yang terakhir. Panjang, panjang, agak pendek. 3-4 pendek-pendek, ringan-ringan, hagalah, jangan terbalik. Kana wa yukhaffiful asra, dan dia memendekkan, meringankan saat asar. Berarti lebih ringan dibandingkan dengan zuhur. Wa yaqra'u fil maghrib biqisar al mufassal, bila membaca dalam saat maghrib dengan qisar al mufassal. Ini bentuk sempurna tapi ringannya bacaannya di sini. Wa yaqra'u fil 'isha bi wasatil mufassal, dan membaca qunut isya dengan wasatul mufassal. Wa yaqra'u fis subhi bi tiwal mufassal, dan membaca pada subuh dengan tiwal mufassal. Ini klasifikasi Al-Qur'anul Karim. Ada mufassal dibagi tiga, ada tiwal mufassal, ada wasatul mufassal, ada qisarul mufassal. Yang tiwal-tiwal untuk subuh, yang pertengahan-pertengahan untuk isya, yang pendek-pendek, yang qisar-qisar untuk maghrib. Itu bentuk ringannya. Ya, bentuk ringan bacaan salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan memahami ringan subuh baca kulhu. Surat kulhu, surat terus membaca Al-Kautsar. Ya sah-sah saja. Tapi kalau dengan makna memendekkan, meringankan salat dengan contoh Rasul, enggak. Difahami insyaAllah ya. Subuh ini minimal. Tiwal mufassal. Pengen panjang lagi, Al-Baqarah dibagi dua. Atau bilmi'in, membaca ratusan ayat. Itu yang paling panjang. Yang ini yang sedang. Takhfif ma'al itsmam. Tiwal mufassal. Isya, wasl mufassal. Maghrib, qisar mufassal. Itu pada umumnya. Yang dimaknakan dengan takhfifun ma'al itsmam. Terkait dengan zuhur sama asar, zuhur, berokat pertamanya panjang. Berokat yang terakhir, ringan. Yang asar, lebih ringan daripada zuhurnya. Wahakata. Itu namanya takhfifun ma'al itsmam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Imam Ahmad rahimahullah, ya, istilah yang kedua, hadisnya sama dengan di atas. Qala haddathana Muhammad ibnu Ismail ibni Abi Fudayk, yang di atas. Qala haddathana Buhaq ibn Uthman an Bukair ibn Abdullah an Sulaiman ibn Yasar an Abi Hurairah annahu qala, beliau berkata, "Ma shallaitu wara ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," aku tidak pernah salat di belakang seseorang pun setelah atau pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "asbaha salatan di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan," yang lebih mirip salatnya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan si fulan. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, "Kana yutiru raka'atain al-ula min adh-dhuhr," memanjangkan dua rakaat pertama zuhur. "Wa yukhaffifu al-ukhrayain," meringankan dua rakaat yang terakhir. "Wa yukhaffifu al-'ashr," meringankan asar. "Wa yaqra'u fil maghrib bi qisar mufassal," membaca pada maghrib dengan qisar mufassal. "Wa yaqra'u fil 'isha bi wasl mufassal," dan membaca pada isya dengan wasat al-mufassal. "Wa yaqra'u fis subhi bi tiwar al-mufassal," dan membaca pada subuh dengan tiwal al-mufassal. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, "Hadha hadithin hasan, rijaluhu rijalus sahih." Qala rahimahullahu ta'ala. Lanjut. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana 'Abdah ibn 'Abdillah al-Khuzai. Qala akhbarana Zaid bin Hubab. Qala akhbarana ibn Waqid, namanya Husain. Sayati Husain bin Waqid. An Abdullah bin Buraidah an abihi, dari bapaknya yaitu Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil syai'il akhirah bisyamsi wa duhaha. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca pada isya yang terakhir, yang salat isya. Ya, ini istilah zaman dahulu, ada maghrib, ada isya, sama-sama malam. Untuk yang isya-nya disebut dengan isya al-akhirah, isya yang terakhir, ini isya. Membaca wasyamsi wa duhaha wa nahwiha minas suwar, dan yang semisal dari surah-surah yang ada. Ini contoh wasatul mufassal. Qala Abu Isa, inna Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, hadithu Buraidata hadithun hasan. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, al-hadithu akhrajahu al-imamu Ahmad. Faqal rahimahullahu ta'ala, haddathana Zaid bin Hubab bihi. Wakhrajahu an-Nasa'i rahimahullahu faqala, akhbarana Muhammad ibn Ali ibn al-Hanbal al-Shaqiq. Qala haddathana Abi Ali ibn al-Hanbal al-Shaqiq. Qala anba'ana Husayn ibn Waqid bihi. Qala Abu Abdurrahman inna al-Shaykh bin Hadi rahimahullah, hadha hadithun sahih. Hadha hadithun sahih. Ini hadisnya Buraidah ibn al-Hasib. Disebutkan sama Syekh Ibnu Hadi rahimahullah untuk lebih menerangkan lagi bacaan isya, sekaligus menerangkan itulah takhfifus shalah fil isya. Contoh meringankan salat ketika isya. Ringan dan sempurna. Ini bacaannya. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yasha. Dan yang semisal itu dari as-suwar. Barakallahu fikum. Maka baca yang seperti ini ketika anda sebagai imam untuk mempraktekkan sholat yang ringan tapi sempurna. Dimisri hadha. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada asbabul wurudnya. Kita baca setelahnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Haddathana Zaid ibn al-Hubab. Qala haddathani Husain. Man Husain? Yang di atas Ibnu Waqid. Yang di atas. Qala haddathana Abdullah ibn Buraidah. Yang di atas. Qala sami'tu abi ay Buraidah. Saya mendengarkan ayahku yaitu Buraidah ibn al-Hasib. Yaqul, berkata, inna Mu'ad ibn Jabal yaqul. Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal pernah bercerita. Salla bi ashabihi salatul isya. Beliau salat mengimami ashabuhu, sahabat-sahabat beliau, kaumnya beliau, salat isya. Faqara fiha, beliau membaca pada isya itu, iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'at wa syaqqal qamar. Ini termasuk wasat atau kisar. Jawabannya tiwal mufassal. Termasuk tiwal mufassal. Mufassal yang panjang. Mestinya dibaca di mana nih? Salat subuh. Belum baca kapan? Ketika isya. Difaham ya? Faqama rajulun, tiba-tiba berdiri bangkit seorang laki-laki. Min qabli ayyafruha. Sebelum sahabat Mu'ad selesai salatnya. Bangkit keluar dari jamaah, dari saf. Fasalla wa dhahab. Salat sendirian pergi setelah itu. Faqala lahu Mu'ad qawlan syadida. Maka sahabat Mu'ad bin Jabal mengucapkan, mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang keras. Kira-kira apa kata-katanya, ya, kawan? Disebutkan dalam riwayat yang lain. Apa kata-katanya? Dikatakan? Tidak. Sahabat Mu'ad bin Jabal mengata-ngatai orang tadi. Yang keluar dari saf tadi. Apa kata kalian kira-kira? Hah? Yang keras. Yang keras. Naam, ahsanta. Munafik. Jangan malu-malu. Munafik. Ada munafik. Sejatan qawlan syadida. Qala fa'atar rasulun nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tadi mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tadhara ilaih. Dan menyampaikan uzurnya kepada beliau. Faqal, dia mengatakan, inni kuntu a'malu fi nakhlin. Sesungguhnya aku ini sedang menggarap, sedang beramal pada pohon kurma. Ini aku lagi menggarap pohon-pohon kurmaku. Fakhiftu 'alal ma', saya khawatir air. Ini ringkas ya, disebutkan dalam ada orang lain, laki-laki ini lagi nyirami pohon kurmanya, ditinggal. Untuk sholat gitu loh. Bayangannya ringkas sempurna. Ternyata panjang. Khawatir air. Ini kalau dibiarkan bisa kebanyakan airnya malah gak bagus. Pohon kurmanya bisa merusak pohon kurmanya. Kepikiran dia. Langsung keluar. Setelah sendirian pergi dia. Faqala Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Salli bisyamsi wa duhaha. Hendaklah kamu salat dengan membaca wasyamsi wa duhaha wa nahwiha minas suwar, dan yang semisal itu dari surah-surah yang ada. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun isnadakum. Hadza haditsun hasan. Hadza haditsun. Yakin? Hasan ya. Yang di atas sebelumnya lagi. Qala Abu Abdurrahman, hadza haditsun. Kok jadi beda hukumnya? Dan itu enggak merasa janggal tuh. Isnadnya sama. Sama-sama Zaid ibn al-Hubab dari Husain bin Waqid, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, sama dengan di atas. Si mengatakan sahih. Sekarang mengatakan hasan. Makanya saya jangan-jangan punya saya salah cetak gitu. Anda kan cetakan terbaru. Betul. Yang pertama sahih, yang kedua hasan. Begitu ya. Jadi gimana? Betul yang mana ini? Ya betul yang mana ini? Hah? Ya, apa ya? Loh, cetakan saya cetakan lama. Betul. Qala Abu Abdurrahman, hadza haditsun sahih. Yang sekarang ini, hadza haditsun hasan. Yang juga sama kan? Cetakan terbaru. Hayal insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala bimbang terkait dengan rawinya. Karena dua rawi, Zaid bin Hubab dan Husain bin Waqid, dua rawi ini yang mukhtalafun fihima. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia shaduq. Paham belum? Ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia shaduq. Itu namanya martabah mutajadzabah. Sebuah tingkah, sebuah martabat rawi yang saling tarik ulur. Ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan shaduq. Hakadha. Ini ihtimal. Jadi yang pertama mengatakan sahih, yang mengatakan hasan. Dan tidak ada masalah, sahih makbul, hasan juga makbul. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini sama dengan sebelumnya, cuma disebutkan asbabul wurudnya. Barakallahu fikum. Ini ada penekanan. Yang namanya takhfif tadi bacaannya harus sesuai dengan contoh Rasul. Jangan melampaui bacaannya Rasul. Jadinya panjang. Beliau menegur sahabat Mu'adz bin Jabal dikarenakan yang di belakang beliau ada dzaul hajah. Ada yang punya hajat, ada yang lemah, ada yang tua. Maka disuruh membaca wasyamsi wa duhaha ketika isya. Sahabat Mu'adz bin Jabal membaca iqtarabat as-sa'atu insyaqal qamar, al-qamar ketika isya. Itu tiwal mufassal, panjang itu. Betul guru itu. Jangan yang ini, baca yang ini. Baca yang ini. Hadza huwa. Barakallahu. Jadi ketika dibaca pada para makmum-makmum yang mengsiap panjang, enggak ada masalah. Semuanya sah-sah saja, enggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah ialah ketika di belakang mereka ada dhaif, al-kabir, wa dhawil hajah. Barakallahu fikum. Maka ketika ada menjadi imam harus pandai-pandai melihat kondisi makmumnya. Ya, kondisi makmumnya. Barakallahu fikum. Misalkan antum di kalangan para santri, misal pondok nih. Bayangannya antum apa ini? Wah, akuya gitu ya. Kowi-kowi Ustaz, kuat-kuat, siap semua Ustaz, kita panjangkan wis gitu. Bisa. Cuman terkadang ada sebuah kondisi yang harus paham keadaan mereka. Misal nih, habis kerja bakti, berat. Ngapain? Ngecor misalkan. Pernah ngecor enggak? Loh, oh belum lagi maksudnya. Kangen belum ngecor ini? Kangen ya? Insya Allah, semoga dikasih kemudahan ngecor berikutnya. Kan sih, ada pagi sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Ini pasti kan zuhur. Ya. Ini kondisi sudah. Ini semua ini, para santrinya ini. Tepar semua, habis ngecor ini. Nanti harus memahami keadaan mereka. Ini maksud. Ada yang baif-baif. Lemah, fisiknya, tepar. Kecapean lelah. Maka anda harus yujis, diperingkas barakallahu fikum. Wa hakadha. Wallahu a'lam bissawab. Ini wadih insyaallah menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhaffin nasi salatan fi tamamin. Fadal, anda mau menghafalkan yang mana? Kalau kepengin yang pendek, hadis Buraidah. Qala Tirmizi rahimahullah. Baik. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الليل الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. بارك الله فيكم. والله أعلم بالصواب. Adapun bab yang berikutnya kita kaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang enggak ada di bukunya tuh yang tadi saya baca. Hah? Hari yang terakhir. Enggak ada. Masya Allah. Satu, dua, tiga. Dari mulai kalau Imam Ahmad enggak ada. Enggak ada. Hah? Ada. Kalau Tirmidzi? Ada. Nah, ya apa sih? Ada. Yang enggak ada yang mana? Setelahnya lagi. Loh, katanya enggak ada. Ada semua. Maksudnya piye to? Oh, yang enggak ada memang. Terus makanya tidak antum melongo-longo gitu ya. Yang mana? Loh kan sudah dibahas sebelumnya itu. Mungkin mengulang lagi. Diceritakan saya ada sebelumnya. Dan diulangi lagi sama beliau. Maka saya katakan itu menjelaskan hadis paling pertama yang kita baca. Karena Rasulullah SAW min akhafin nasi sanfi tamam. Ini ceritakan terbaru ada tasarufat dari muridnya Syekh. Kalau yang ini asli dari. Belum diapa-apain. Jadi saya milih yang ini. Cetakan lama. Karena cetakan penuh dengan kenangan. Barakallahu. Cetakan barunya belum punya. Hayar insyaAllah. Jadi ya apa? Ya apa? Itu mengapakan yang mana akhirnya ini? Kalian diapakan sudah ya? Tawakal ya. Terus ya? Makanya kalau itu diem. Tuh tadi. Kayak. Pandangan-pandangan kosong gitu. Terus akhirnya gimana? Baca lagi berarti. Bab berikutnya aja ya. Ya udah, baca lagi belum isya. Biar antum ada yang dihafal. Jadi dari tadi saya membaca itu atau enggak ada di bukunya antum gitu ya. Masya Allah. Lihat dong, lihat di sebelahnya. Ada enggak hadis Buraidah? Hah? Ada juga. Ada sebelumnya. Tapi lengkap semuanya gitu. Loh. Loh, ketika anak kemarin baca, berarti banyak yang kelompatan. Wow. Ya udah, kalau sudah ada atau baca yang hatinya Buraidah ya. Hayar insyaAllah. Tapi yang begitu nanti aja ya. Hayar insyaAllah. Perbedaan tercetakan.